وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله سنبودي هنا من الله سبحانه وتعالى يوم telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan darinya yang kita sudah sepantasnya untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri dengan hati, lisan dan anggota badan yang senantiasa meyakini, beriman, beramal saleh dengan setiga anggota ini barakallahu fikum. Nah, sebagaimana ya, yang telah kita pelajari pula pada kitab ataupun risalah ini dari muhadharah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala terkait tentang al-qawadih ya, yang bisa merusak al-qawadih jajati fil aqidah dalam permasalahan aqidah wa wasail as-salama minha, dan serta kita ingin tahu bagaimana solusi jalan keluar, wasilah-wasilah yang ya, penuh dengan keselamatan yang bisa menghantarkan kita terlepas daripada ya, perusak-perusak tersebut barakallahu fikum. Nah, maka kita sudah masuk ya, kepada perincian demi perincian yang akan disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, yaitu ya, yang bisa merusak akidah ya, beliau sudah masuk pada yang merusak akidah yang konsekuensinya adalah kemurtadan. Konsekuensinya adalah ya, bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam barakallahu fikum, yaitu riddatul bisauni ya, yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman ataupun yang bisa mencacati seorang hamba dan membuat dia keluar daripada Islam dari sisi ucapannya ya, dari sisi ucapannya. Dan contoh-contohnya telah disebutkan oleh beliau rahimahullah seperti mencela Allah, mencela Rasulnya ya, na'am, demikian pula ya, contoh-contoh yang lainnya yang juga diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang semua itu keluar daripada lisan orang tersebut. Nah, kemudian pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan kepada tafsir ataupun perincian yang berikutnya dari sebab yang kedua, yaitu yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari keislaman ya, karena adanya al-qawadih ini ya, perusak-perusak ini, yaitu ar-riddatu bil fi'li ya, kemurtadan, riddah, keluarnya seorang daripada Islam disebabkan karena perbuatan, karena amalannya barakallahu fik. Nah, qala rahimahullahu taala wa riddatul fi'liyyah ataupun wa riddatul fi'liyyah ya, riddah, kemurtadan ya, yang dilakukan ataupun yang diamalkan, yang dilakukan dengan ya, perbuatan, dengan amalan ya, mithlu ya, contohnya tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat ini sebuah perbuatan, sholat harus diamalkan ya. Maka seorang yang meninggalkan sebuah amalan sholat, maka dia bisa mengeluarkan dirinya daripada keislaman barakallahu fikum. Fa qawluhu la yusalli ya, menjadikan dirinya tidak sholat. Wa in qala ya, walaupun dia mengatakan innaha wajibatun, sesungguhnya yang namanya salat itu wajib hukumnya, dia mengatakan ini ya, ini perlu diperhatikan ya, seorang hamba dia yakin ya, yakin dengan hatinya dan dia berucap bahwasanya salat, yang namanya salat adalah sebuah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hukumnya wajib. Dia pahami, dia ilmui. Ya. Lakin kata beliau rahimahullah, akan tapi la yusalli, dia tidak salat. Ya, walaupun dia berucap salat itu wajib, tapi dia tidak beramal dengan salat tersebut. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hadhihi riddatun 'ala al-'ashah. Ya. Maka yang seperti ini mengeluarkan ya seseorang dari keislaman 'ala al-'ashah berdasarkan pendapat yang paling sahih. Nah, ya berdasarkan pendapat yang paling sahih. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan seseorang yang meninggalkan salat, apakah dia dihukumi murtad ataukah masih ada derajat-derajat yang lainnya. Mereka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yang paling sahih seorang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengetahui, bahkan dia berucap dengan lisannya bahwa salat itu wajib, tapi dia meninggalkannya, maka alal asah, ya, pendapat yang paling sahih adalah dia murtad, ya, keluar daripada agama Islam. Ya. Hadhihi riddatun 'ala al-ashahhi min aqwali al-ulama. Maka ini berdasarkan pendapat yang paling sahih dari ucapan-ucapan para ulama. Ya. Dalilnya apa? Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian yang berada antara kita dan antara mereka, yaitu orang-orang kufar tentunya, ya, adalah salat. Adalah salat. Ya, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ikat seorang hamba itu dikatakan sebagai mukmin ataukah sebagai kafir adalah dengan sebuah amalan yang namanya salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang dia meninggalkan sholat tersebut, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Ya, telah kafir barakallahu. Ini dasar dalilnya. Ya, di mana hadis ini diriwayatkan Imam Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah, ya, bi isnad sahih, ya, diriwayatkan oleh banyak daripada imam. Ya, hadis ini, ya, dengan sanad yang sahih. Ya, jadi Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i wa Ibnu Majah dengan syarat yang sahih barakallahu fikum. Nah, wa qawluhu, dan dalil yang lainnya, ya, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ar-rajul wa baina al-kufr wa syirk tarku shalah. Ya, antara seseorang, ya, dan di antara kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat, maksudnya tolak ukur seseorang itu. Ya. Nah, ya, bisa antara kemuslimkan, mukminkah dia atau kafirkah dilihat daripada amalan sholatnya. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia dihukumi sebagai kafir murtad an Islam. Hadis ini akhrajahu Muslim fi sahihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya barakallahu fikum. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, ya, perlu kita ketahui di sini barakallahu fikum, ya, bahwasanya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau langsung membawakan dalil yang menerangkan pendapat yang paling sahihnya. Beliau tidak lagi menyebutkan, oh, pendapat ini, pendapat ulama ini, ya, sebagian ulama berpendapat seperti ini, ataupun pendapat yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa beliau langsung tertuju kepada satu pendapat yang paling sahih, yang menurut beliau barakallahu fikum? Disebabkan begitu pentingnya yang namanya salat, sehingga umat diajak untuk serius memperhatikan salat, karena konsekuensinya begitu mengerikan. Seseorang yang meninggalkan salat dalam keadaan yang paham hukumnya wajib, ya, maka dia bisa keluar daripada Islam murtad jika dia meninggalkan sholat tersebut. Ya. Jadi tujuan daripada Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala untuk memotivasi manusia, ya, untuk menghasut manusia memperhatikan pendapat ulama yang paling sahih tidak perlu lagi dijabarkan banyaknya pendapat ulama karena memang pentingnya namanya sholat ini. Ya. Beda halnya ya permasalahan fikih yang sifatnya ya hukumnya tidak sampai derajat kepada kekufuran. Ya. Nah, itu mungkin dibawakan pendapat ulama. Misalnya ya, sholat itu dimulai dengan basmalah atau dijaharkan basmalah atau tidak. Nah, ini boleh disebutkan khilafnya. Kita sehingga kita mencari ya, mana yang pendapat yang paling kuat. Nah, tapi permasalahan sholat yang konsekuensi tidak bisa ya, berujung kepada kemurtadan, maka ini langsung diambil pendapat yang paling sahih, yang paling kuat untuk memberikan ancaman, memberikan dorongan kepada umat agar betul-betul memperhatikan yang namanya sholat. Ya. Ada pun para ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat yang terkadang belum sampai tingkat kepada kekufuran, maka mereka beristimbat, berijtihad ya, dari sisi hukumnya, bukan ketidakseriusan untuk menghasut umat kepada sholat. Ya, contoh misal seperti perkara niqab, cadar. Jumhur para ulama mengatakan wajib bagi para wanita, namun berselisih daripada yang siapa? Ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan itu sunnah saja, tidak wajib. Namun perlu diketahui, ya, jangan sampai dalil ini dijadikan sebagai untuk bergampang-gampangan. Ya, sehingga, oh kan itu kan khilaf. Sehingga para wanita memilih pendapat yang ya, ah, ikut Al-Albani saja. Mereka tidak mengkaji. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Tempat itu kan sunnah. Padahal Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau hanya sekedar menarik kesimpulan hukum. Beliau bukan menganjurkan untuk mengajak para ummahat, para akhwat, para ibu dan para remaja putri untuk melepaskan saja, tidak. Tapi beliau hanya mengeluarkan ya, sisi hukumnya. Adapun amaliyah yang beliau lakukan, beliau perintahkan kepada anak, ya, putri-putri beliau dan istri beliau untuk berjihad. Untuk berjihad. Ya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Ya, sehingga perkara-perkara yang memberikan konsekuensi, ya, apakah dia bisa mengeluarkan dari Islam ataukah dia bisa terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa, maka ini perlu diperhatikan dan perlu penuh kehati-hatian dalam kita melihat ya, tafsir, melihat perincian dan khilaf di dalamnya. Ya. Maksudnya ya, apa yang membuat kita ragu untuk ya, untuk tidak meninggalkan sholat. Nah, sehingga ini adalah sebagai hasungan. Beliau tidak lagi menyebutkan khilafnya yang lainnya, sehingga ancaman keras bagi orang-orang yang dalam keadaan dia paham, dia tahu, dia tidak jahil dalam masalah wajibnya sholat, tapi dia meninggalkannya. Barakallahu fikum, sehingga dia bisa terjatuh kepada kemurtadan. Barakallahu fikum. Nah, وقال شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق على جلالته رحمه الله berkata seorang tabi'in yang bernama Syaqiq bin Abdullah ya al-Uqayli seorang tabi'in ya yang muttafaq disepakati ala jalalatih disepakati kemuliaannya artinya ini orang diterekomendasi oleh para ulama ya, seorang tabi'in bernama Syaqiq bin Abdullah ya beliau mengatakan barakallahu fikum kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka berpandangan kepada sesuatu dari amalan-amalan yang ada, ya, yang mana mereka, ya. Salah kufur yang mana apabila mereka meninggalkan amalan tersebut mereka terjatuh kepada kekafiran ghairu shalah selain daripada salat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para sahabat tersebut ya hanya sholat saja. Ya, apabila ditinggalkan itu adalah sebuah kafir. Artinya apa? Para sahabat ingin tidak ada amalan lain yang mengerikan bagi mereka jika ditinggalkan melainkan daripada sholat. Karena konsekuensinya kekufuran. Ya. Para sahabat menaruh ya, perhatian yang begitu kuat, begitu ya, nah serius fokus terhadap yang namanya sholat. Maksudnya tidak ada amalan lain yang perhatiannya sebegitu ya, kuatnya, fokusnya sebagaimana amalan sholat. Ya, ini kata Syafi' bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Ya, sehingga mereka yang betul-betul mereka perhatikan yang dibanding sekian amalan sholat yang lainnya adalah amalan sholat yang betul-betul mereka jaga, yang betul-betul mereka persiapkan diri untuk menghadapi amalan tersebut, betul-betul mereka siapkan diri agar bisa khusyuk dalam amalan sholat tersebut, betul-betul mereka mempersiapkan diri untuk bisa memanjatkan doa-doa mereka kepada Allah dalam amalan sholat tersebut. Barakallahu fiik. Ya. Dan juga selain motivasi untuk mengharapkan pahala dari Allah, keridhaan Allah, mereka juga khawatir kalau seandainya ada amalan sholat mereka yang kurang. Kurang dari sisi kekhusyuan, kurang dari sisi na'am, ya, kesiapan waktu, memperhatikan waktu, kurang daripada bahkan meninggalkan amalan sholat yang wajib. Maka mereka sangat takut, sangat khawatir ya, akan perbuatan ini barakallahu fikum. Ya, karena di mata mereka, di pandangan mereka, bahwasanya yang namanya meninggalkan sholat itu kafir, kufur, yang menyebabkan mereka bisa keluar daripada agama Islam, sehingga mereka betul-betul, ya, memperhatikan yang namanya amalan sholat. Barakallahu fikum. Rawahu Tirmidzi wa isnaduhu sahih, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan terdapat pada sanadnya sahih. Nah. Wahadih dan inilah riddatun fi'liyatun, ini adalah kemurtadan dari sisi perbuatan amalan. Wahia tarkus salat amdan, dan dia adalah meninggalkan salat secara sengaja. Ya, nah, ya, jadi dari dalil yang sudah disebutkan oleh Syekhul Baz rahimahullah taala. Nah, sehingga contoh yang pertama disebut oleh Syekh Nubas adalah as-salat, meninggalkan salat perkara yang membahayakan, mengkhawatirkan. Ya. Maka jangan menganggap remeh yang namanya amalan salat. Barakallahu fikum. Contoh sebuah firqah yang bisa terjatuh kepada contoh yang seperti Syekh Nubas, siapa? Mereka adalah kalangan murjiah. Apa pendapat menurut mereka? Mereka meyakini bahwasanya yang namanya iman itu tidak akan pernah bertambah dan berkurang, ataupun iman akan terus stabil, ya, hanya sekedar dengan meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, walau tanpa amalan. Ya. Maka kalau kita terapkan contoh Syekh bin Baz yang disebut oleh Syekh bin Baz ini, maka sangatlah tepat jika ini dikaitkan dengan prinsip mereka. Bayangkan. Ya, mereka meyakini salat itu wajib, yakin mereka, orang-orang murjiah itu. Hati mereka meyakini, lisan mereka bahkan mengatakan itu wajib. Namun, bagaimana pelaksanaannya? Ya, kalaupun kalian tidak melaksanakannya, itu tidak mengurangi keimanan kalian. Ya, ini berbahaya. Ya, ini sebuah ya, ajaran yang penuh dengan ya, kebatilan. Ya, sehingga barakallahu fikum, yang namanya al-iman yazid wa yanqus, yang namanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang, dan yang namanya iman harus dibuktikan dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Barakallahu fikum. Ya, harus diwujudkan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Nubaz rahimahullah ta'ala, wa min dzalika, dan contoh yang lainnya, termasuk daripada contoh yang lainnya daripada kemurtadan yang terjadi disebabkan karena perbuatan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, law istahana bil mushafi asy-syarifi wa qa'ada 'alaihi mustahinan bihi. Ya. Kalau seorang itu menghinakan, ya, menghinakan mushaf, menghinakan Al-Qur'an, ya. Na'am. Wa fa'ala 'alaihi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menduduki Al-Qur'an di atasnya, dia duduki, ya. Mustahilan, ya, dengan penuh penghinaan terhadap Al-Qur'an tersebut, mushaf tersebut, ya. Atau lafahu, ya, lafahu bin najasah amdan, atau dia melumuri, ya, mushaf tersebut dengan najis secara sengaja, ya. Atau wada'ahu, ya, biqadami yastahinu bihi, atau dia menginjak mushaf tersebut, Al-Qur'an tersebut, dengan kakinya, dengan, ya, penuh penghinaan terhadapnya, dengan tujuan menghinakan daripada Al-Qur'an tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, fa innahu yartaddu bidzalika 'ala Islam, maka sesungguhnya dia telah murtad dengan perbuatan tersebut daripada Islam. Barakallahu fiik. Ini luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kita tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh bermain-main, bercanda, ya, dengan mushaf, walaupun terkadang mushaf terlihat sebagai benda biasa, ya, padahal di dalamnya terdapat kalamullah, ya, terdapat ucapan-ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, ya, yang harus kita amalkan, pelajari, amalkan, dakwahkan, bukan untuk dihinakan, bukan untuk diduduki, bukan untuk dilempari, bukan untuk diberi apa, ditaruh di tempat-tempat yang najis, ya, bukan untuk naaf, ya, dipermainkan Al-Qur'an itu untuk dihinakan, ya, tidak boleh demikian, bahwa karena ini bisa keluar daripada Islam kemungkinan konsekuensinya, walaupun dia meyakini bahwa tidak Al-Qur'an adalah kalam Allah, tapi kalau dia melakukan sebuah amalan menghinakan Al-Qur'an, maka konsekuensinya adalah bisa murtad, keluar daripada Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya, dulu kami punya, pernah punya pengalaman, ya, di zaman-zaman kuliah dulu, ya, sebuah organisasi keislaman di dalam kampus, ketika dikumpulkan mahasiswa semua di organisasi tersebut, ya, kemudian maksud hati para senior ini ingin ngetes keislaman kita, keimanan kita. Ya. Kemudian ketika datang, dia langsung bertanya, apa agama Islam? Ya, kalau tidak Islam, ngapain saya masuk organisasi ini, kan? Nah, terus tanya lagi, kenapa kamu masuk Islam? Ya, kalau jawabannya, oh, karena ayah orang tua saya nenek moyang saya Islam. Oh, ada kata itu. Ya, kalau begitu, ini, ya, dia pegang mushaf, dia lempar, dia banting, ya, bahkan dia injak-injak. Ya. Saya, ya, nah, buktikan kalau kalian itu berislam. Ya. Seketika reaksi kita ketika itu marah, tuh, kok aku lagi lempar injak-injak? Normal, fitrah, marah. Ya. Tapi sang senior ini dia ingin membuktikan. Maksudnya apa ya? Sebenarnya ahli kita betul-betul yakin terhadap Al-Quran sebagai pegangan, pedoman hidup kita, buktikan kalau kau mencintai Al-Quran. Tapi caranya yang salah. Dengan dia menghinakan Al-Quran. Walaupun maksudnya baik, dengan cara membanting Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran, untuk membagikan firman kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya. Nah, tolong buktikan kepada saya di dalam Al-Quran ini sampai dibanting. Kalau Islam itu agama yang benar, ya, subhanallah, maksudnya baik, tapi bukan dengan cara-cara yang bisa menyerempet kepada kekufuran barulah. Ya. Jadi syahidnya apa? Ya. Syahid dari sini adalah bahwasannya yang namanya berdakwah nggak perlu niku-niku, nggak perlu dengan cara-cara yang, ya, ini sering dipakai oleh orang-orang yang ikhwanul muslimin, ya, cara-cara seperti ini. Ya. Tidak perlu demikian. Ya. Yang namanya berdakwah mengajak seorang kepada Islam, ajaklah dia sebagaimana diajaknya. Cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak perlu dengan cara-cara baru. Dengan gaya-gaya baru seperti yang kita sebutkan tadi. Ya subhanallah, ini termasuk kepada ya bisa menjatuhkan seorang tersebut kepada kekufuran barakallahu fikum wa iyyakum billah. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Bazi rahimahullahu taala, wa min riddatil fi'liyyati, dan termasuk daripada kemurdadan yang dilakukan dengan perbuatan ataupun yang datang daripada perbuatan, kaunuhu yazufu bil quburi. Ya. Yang mana dia tawaf di kuburan, ia taqarrabu li ahliha. Yang mana dia ataupun dia tawaf, dia tawaf di kuburan sebagai bentuk taqarrub kepada penghuni kubur tersebut, mendekatkan diri kepada penghuni itu kubur tersebut. Ya. Bidzalika, dengan cara yang seperti itu. Aw yusalli lahum, atau dia salat ya, di sisi kuburan tersebut untuk penghuni kubur tersebut. Awil jin, atau untuk jin. Ya, dia salat di kuburan untuk ya bertakarub kepada jin. Wa hadhihi riddatun fi'liyyatun, maka ini adalah riddah kemurtadan secara perbuatan barakallahu fik. Ya. Nah. Amma du'a'uhu lahum wal isti'anatu bihim wan nadharu lahum fa riddatun qawliyatun. Adapun doa kepada mereka yang meminta kepada penghuni kubur, ya, beristi'anah meminta pertolongan kepada penghuni kubur dan bernada dipersembahkan untuk penghuni kubur, ini juga riddah, tapi ini riddah qawliyah. Ya, ini masuk pada sebab yang pertama. Tapi salat, tawaf, ada gerakan tubuh yang dilakukan, perbuatan yang diamalkan, bukan dengan lisan, tapi ada gerakan badan yang dilakukan, maka ini termasuk kepada ya riddatun fi'liyatun. Nah, yang sekarang Syekh akan memperlihatkan perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Amma man tawafa bi quburi yasudu bidzalika ibadatallahi fahuwa bid'atun qadihatun fid din. Adapun ya orang yang tawaf ya di kuburan dengan tujuan ya tawafnya tersebut adalah beribadah kepada Allah. Ya, kalau tadi yang pertama tawafnya itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada siapa selain Allah, kepada penghuni kubur tersebut. Oleh sekarang kepada maksudnya bertawaf dia ini kepada Allah. Dia persembahkan ibadah ini kepada Allah, tapi dia lakukan di sisi kuburan. Maka yang jenis seperti ini fahuwa bid'atun. Ya, maka jenis yang seperti dihukumi bid'ah qadihatun fid din, yang bisa mencacati ya pada agama, ya tentunya akidah. Ya. Nah, jadi ada yang riddah, ada yang masih pada status kemurtadan, pada status bid'ah. Ya. Nah, sehingga dari sini barakallahu fikum, ya, kita tidak bisa langsung menfonis. Kalau dari jauh kita melihat di kuburan ada orang sholat di kuburan, ya, atau tawaf di kuburan, nggak boleh langsung kita fonis itu kafir, perbuatan kafir. Karena kita teliti dulu. Ya, bisa jadi itu bid'ah. Ya. Bukan ke kuburan, bukan riddah. Karena ada maksud-maksud tujuan yang belum kita ketahui barakallahu fikum. Nah, ya. La yakunu riddatan innama yakunu bid'atan qalihatan. Ya. Yang seperti itu tidak mengeluarkan dari keislaman, tidak ada seorang tersebut. Hanya saja menjadikan dia melakukan bid'ah yang mencacati segi, mencacati agama, mencacati Islam. Ya. Ila lam yaqsud at-taqarruba ilaihi bidzalika. Jika ya dia bukan bermaksud untuk ya mendekatkan diri kepada ya kubur, sahibul kubur, ya, dengan perbuatan salatnya atau tawafnya tersebut. Wa innama fa'ala dzalika taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala jahilan minhu, Hanya saja dia melakukan amalan tawaf, amalan sholat di kuburan tersebut, tujuannya baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ini ya dia ini melakukan perbuatan tersebut didasari karena kejahilan dari sisinya barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ya mungkin sekarang banyak kita melihat bagaimana sebagian kaum muslimin terkadang mereka lebih tenang baca Al-Qur'an, sholat, ya, melakukan kegiatan ritual-ritual lebih senang dekat dengan kuburan, dekat dengan makam para wali, dekat dengan ya naam kuburan-kuburan. Ya, maka kita perlu merinci bagaimana tujuan maksud dia ini. Ya, sehingga maksud dari sini Syekh menyebutkan jangan sampai kita berbunuh-bunuhan dalam menghukumi ridha kepada seseorang, menghukumi kafir kepada seseorang. Perlu dirinci apa maksud daripada seseorang tersebut, ya, sholat, tawaf, ataupun baca Al-Quran di sisi kuburan barakallahu fikum. Ya, karena kadang di rumah, di masjid, dia tak nyaman, tak tenang hatinya, tak khusyuk. Ah, lebih baik saya baca di sisi kuburan, ya, fulan wa'alan. Ya, maka kita perlu tahu maksudnya apa. Kalau maksudnya dia membaca Al-Quran, sholat untuk dipersembahkan kepada si penghuni kubur, agar tujuannya si penghuni kubur ini mengangkat amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini termasuk kejahilan. Amalan-amalan yang kubur. Tapi kalau hanya sekedar mendapatkan ketenangan di sisi kuburan, ya, untuk membaca Al-Quran, maka ini juga tingkatnya parah. Tapi dia bid'ah, ya, bid'ah salihah. Bid'ah yang bisa mencacati akidah. Dan ini konsekuensinya bukan ringan juga. Dan yang namanya bid'ah, lawan daripada sunnah. Yang namanya bid'ah, lawan daripada sunnah. Yang namanya syirik, lawan adalah at-tauhid. Nah. Kemudian, Al-Fatihah, rahimahumullah, wa minal kufri al-fi'li, dan termasuk daripada kekufuran yang disebabkan karena perbuatan, kaunuhu yadhahu li ghairillah, ya, yang mana dia menyembelih kepada selain Allah, wa yataqarrab li ghairihi subhanahu bidzabaih, ya, yang mana dia mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan 99 tersebut, ya, dengan 99 tersebut, ya, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara 99 tersebut, ya, yadhahu al-ba'ir, dia menyembelih unta atau syata atau kambing atau dajaja atau ya, ayam atau zakara atau sapi li ashabi al-qubur, untuk penghuni-penghuni kubur tersebut, taqarruban ilaihim, dengan maksud mendekatkan diri kepada mereka, ya'buduhum biha, ya, yang mana dia beribadah kepada mereka dengan amalan ya sesembelihan tadi. Nah, ya, awil jin, atau dia menyembelih kepada jin, ya'buduhum biha, dia menyembelih dengan tujuan beribadah kepada jin tersebut, au lil kawakib, atau kepada bintang-bintang, dia taqarrubu ilaiha bidzalika, yang mana dia ingin mendekatkan diri dengan sesembelihan tersebut kepada bintang-bintang tadi barakallahu fikum. Wa hadza, dan yang demikian ini, ma uhillu bihi li ghairillah, maka ya, dan yang disembelih ini ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa yakunu maitatan, dia menjadi bangkai, tidak halal untuk dimakan, ya, karena ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu kufran, dan menjadikan perbuatan ini sebagai perbuatan kufur, kufran akbar, kufur yang besar. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon ya al-afiyah, keselamatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi kulluha min anwa'i riddati wa nawaqidi 'ala al-islam al-fi'liyah. Ya, maka ini semuanya seluruhnya termasuk daripada jenis-jenis kemurtadan dan pembatal-pembatal dari Islam yang disebabkan dari perbuatan barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fi din rahimakumullah, ya, Pelajaran besar yang bisa kita ambil daripada penjelasan Syekh rahimahullah terkait dengan kekufuran, ya ridda, keluarnya daripada Islam disebabkan karena perbuatan, itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, tentunya barakallahu fikum, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama-tama tentunya tidak adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ya. Di antara sebab yang lainnya karena kejahilan orang tersebut. Kejahilannya bagaimana? Tidak mau belajar agama Allah. Tidak mau menuntut ilmu agama Allah. Dia menyimpulkan agama sesuai dengan akal dan perasaannya dan menghukumi agama itu benar sesuai dengan kebanyakan manusia mengamalkannya. Nah, kemudian dia terjatuh kepada al-hawa, hawa nafsu, perasaannya mengajaknya, membawanya untuk ya menyetujui bisikan syaitan. Hawa nafsu, ya, karena dalam diri manusia itu ada al-hawa, ada hawa nafsu yang sering mengajak kepada kejelekan. Maka ketika didukung dengan bisikan syaitan, ajakan syaitan, maka kok ya, cocok hawa nafsu ini bersatu dengan bisikan syaitan, maka jadilah ya maksiatan, kebinahan, bahkan sampai kepada tingkat kekufuran wa'iyadzubillah. Sehingga benteng daripada ini semua barakallahu fikum adalah ya meminta pertolongan kepada Allah, belajar agama Allah, dan ihtimam ya nam serius memperhatikan ya fokus terhadap apa yang kita pelajari. Jangan sampai yang kita pelajari hanya sebagai ya, pemberi atau hiburan semata, sehingga hari ini kita mendengarkannya, besok kita melupakannya barakallahu fiik. Ya. Karena al-qawaid yang bisa mencacati, mengotori, merusak akidah ini adalah konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Capek kita beribadah kepada Allah, lelah letih kita dalam mengeluarkan tenaga, harta yang tadinya kita pahami di jalan Allah, rupanya ketika Allah menutup usia kita, Allah bongkar semua itu, semua rupanya bukan di jalan Allah, tapi di jalan ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa meruginya kita, betapa meruginya kita bagaikan orang-orang kufar, wabil khusus orang-orang Nasara, yang mereka sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan. Mereka bersemangat untuk mengajak umat melakukan kebaikan. Bahkan mereka menciptakan aturan-aturan hukum yang tujuannya menciptakan kerukunan kepada umat. Semangat mereka. Ya, orang-orang Yahudi, mereka semangat menciptakan ya, aturan-aturan hukum. Orang-orang Nasrani, mereka semangat untuk menciptakan ya, teknologi-teknologi yang canggih. Tujuannya apa? Untuk mempermudah manusia. Ya. Begitu besar amalan mereka. Ya. Tapi dibangun di atas fondasi kesyirikan, kekufuran, maka wa'iyadzubillah ini semua akan ya bagaikan debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim yang Allah pilih kita menjadi seorang muslim, ini nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Wajib kita syukuri. Ya, wajib kita syukuri. Kemudian Allah pilih kita menjadi seorang ahli sunnah. Ya, seorang ahli sunnah yang menjalankan keislaman sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Maka ini nikmat yang begitu luar biasa lagi. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Jangan sampai dua nikmat ini yang kita perjuangkan ketika hidup, tapi di akhir hayat kita ditutup dengan kekufuran wa'iyadzubillah. Karena belum ada jaminan seorang yang sudah mengenal tauhid wa sunnah akan terus bersama tauhid wa sunnah sampai akhir hayat. Belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada jaminannya adalah bagi mereka-mereka yang betul-betul semangat berjuang. Ya, nah, sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, mereka serius ketika mengikrarkan diri berislam, mereka betul-betul ingin belajar, mengetahui bagaimana itu Islam, mengilmui bagaimana itu Islam, beramal bagaimana ilmu yang telah dipelajari dari Islam dan mereka mendakwahkan yang namanya Islam itu barakallahu fikum. Sehingga Allah jaga mereka sampai akhir hayat mereka. Walaupun dalam masa kehidupan mereka terjadi kesalahan-kesalahan, karena mereka bukan manusia yang maksum. Mereka juga manusia biasa yang melakukan kesalahan, tapi Allah sudah hapuskan dosa-dosa mereka karena disebabkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang betul-betul mensyukuri nikmat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia kita di atas iman, di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa yang kita cita-citakan, yaitu hidup abadi selama-lamanya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.